mendapatkan keberkahan. Kullu man sallallahi. Setiap orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Syubban lovers Nusantara. Api ukti sahabatku semua. Semoga takkan menyerah, cintai Rasulullah. Lelahku menjadi lillah. Jadilah penggemar majelis, bukan artis. Ada bisallu alaih salawatullah alaih ayyadul barokah kullu man salla alaih. Ada bisallu alaih salawatullah alaih ayyadul barokah kullu man salla alaih. Syubban lovers Nusantara, aki ukhti sahabatku semua. Semoga takkan menyerah, cintai Rasulullah. Lelahmu menjadi lillah, jadilah penggemar majelis. Kami santri bukan artis. An-Nabi sallu alaih salawatullah alaih wa yanadul barokah kullu man salla alaih. An-Nabi sallu alaih salawatullah alaih wa yanadul wahai sahabat. Ade. Hadir di majlis jangan salah dia. Ayo semua semangat membumikan solawat sampai berjumpa Muhammad. Kota sahabatku syubban lover semua. Semoga saja kita ditakdirkan bersama, bersama Nabi di surga. Kullu man salla alaih. An-Nabi sallu alaih. Tullah alaih. Wa yanadul barokah. Kullu man salla alaih. Cintailah sang Nabi lewat. tanamkan dalam hati rasa cinta yang suci. Hanya kepada Nabi cinta akan bersemi. Bukan artis yang seksi sering nongol di TV. Cintailah sang Nabi lewati majlis ini. Tanamkan dalam hati rasa cinta yang suci. Hanya kepada Nabi cinta akan bersemi. Bukan artis yang seksi sering nongol di TV. Kepada Nabi cinta akan bersemi. Bukan artis yang seksi sering nongol di TV.